Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 35. Kalimat kunci hari ini adalah... Kredit card wa tsukaemasu ka? Apakah bisa memakai kartu kredit? Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna menikmati sushi segar bersama Kenta di sebuah restoran sushi. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 35. Kalimat kuncinya adalah... Kredit card wa tsukaemasu ka? Apakah bisa memakai kartu kredit? お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Kenta berkata kepada kasirnya, お勘定をお願いします。 Mohon bonnya. お勘定 adalah bon. Ini adalah ungkapan sopan bagi 勘定 yang artinya bon atau tagihan dengan imbuhan kehormatan o. Sementara o setelah okanjo adalah partikel penanda objek. Onegai shimasu adalah mohon. Okanjo wo onegai shimasu adalah apa yang biasanya diucapkan kepada pelayan di rumah makan saat Anda ingin membayar. Apa yang harus saya ucapkan saat ingin menanyakan harga waktu berbelanja di toko? Katakan oikura desu ka? Berapa harganya? Mari kembali ke adegan tadi. Kasirnya menjawab, Zenbu de 5200 yen desu. Semuanya 5200 yen. Tampaknya Anna dan Kenta makan sangat banyak. Iya ya. Zenbu adalah semuanya. De adalah partikel yang mengindikasikan cakupan. Kita sering menggunakan Zenbu de yang artinya semuanya pada berbagai kesempatan. Jadi mohon hafalkan ya. 5200 adalah 5200. Go adalah 5, seng adalah ribu, ni adalah 2, dan hyaku adalah ratus. M adalah yen. Ini adalah unit mata uang Jepang. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Di sini ada angka yang lebih besar daripada 100. Pertama, saya jelaskan dulu mengenai ratus. Hyaku. 100 adalah hyaku. Setelah itu, Anda dapat mengatakan angka sebelum hyaku. Jadi, 200 adalah... Nihyaku. Tapi, cara mengucapkan hyaku berubah pada beberapa angka. 300 adalah... Sambyaku. 600 adalah... Doppyaku. Dan 800 adalah... Happyaku. Apakah sama dengan ribu atau seng? Kita bisa meletakkan angka sebelum seng untuk mengungkapkan angka ribuan, kan? Ya, 1000 adalah seng. Setelah itu, lakukan hal yang sama. Namun, berhati-hatilah juga mengenai pengucapan beberapa di antaranya. 3000 adalah... 3000. Dan 8000 adalah... 8000. Bagaimana dengan puluhan ribu? Satuan puluhan ribu adalah... Mam. 10000 adalah... 1万. Jadi kalau kita mau mengucapkan 1 juta, dimulai dengan hyaku kemudian ditambah mang, maka menjadi hyaku mang. Betul. Setelah itu, Kenta bertanya kepada kasirnya, Kredit card wa tsukaemasu ka? Apakah bisa memakai kartu kredit? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Kredit card adalah kartu kredit. Ini adalah kata serapan dari credit card dalam bahasa Inggris. Wa adalah partikel penanda topik. Tsukaemasu artinya bisa menggunakan, adalah bentuk konjugasi dari kata kerja tsukaimasu yang artinya menggunakan. Di sini bentuk ini digunakan untuk mengungkapkan apa yang dapat Anda lakukan dan disebut bentuk potensial dari kata kerja. Ka adalah partikel. Jika Anda menggunakannya pada akhir kalimat, akan mengubah kalimatnya menjadi pertanyaan. Mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Kredit card wa tsukaemasu ka? Kasirnya menjawab, Hai, tsukaemasu. Ya, bisa. Atau secara harfiah maksudnya, ya, Anda dapat menggunakannya. Hai adalah ya. Tsukaimasu adalah bisa menggunakan. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 35 lagi. Kalimat kuncinya adalah Kredit kado wa tsukaimasu ka? Apakah bisa memakai kartu kredit? Okanjo wo onegai shimasu. Zenbu de 5200 yen desu. Kredit kado wa tsukaimasu ka? Hai, tsukaimasu. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari bentuk potensial dari kata kerja tsukaimasu. Mohon ajari cara membuat bentuk ini dari kata kerja. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, bentuk potensial dari kata kerja punya dua arti. Satu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, saat Anda ingin mengatakan, saya dapat berbicara bahasa Jepang. Gunakan bentuk potensial dari Hanashimasu. Yang artinya berbicara dan katakan Hanasemasu. Dapat berbicara. Arti yang kedua adalah izin untuk melakukan sesuatu di bawah kondisi tertentu. Misalnya, saat Anda ingin mengatakan Anda dapat menggunakan kartu kredit, gunakan bentuk potensial tsukaimasu. Yang artinya menggunakan dan katakan tsukaemasu. Dapat menggunakan. Namun tidak semua kata kerja dapat berkonjugasi menggunakan bentuk ini. Kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan keinginan orang tidak bisa menggunakan bentuk ini. Seperti misalnya turun untuk menerangkan hujan. Furimasu. Nah, berikut adalah cara membuat bentuk potensial dari kata kerja. Yang pertama adalah untuk kata kerja yang bunyi vokal dalam suku kata tepat sebelum masu. Berakhir dengan e. Di sini sebelum masu. Sisipkan dare. Jadi misalnya tabemasu. Yang artinya makan menjadi taberaremasu. Bisa makan atau bisa dimakan. Yang kedua adalah mengenai kata kerja yang bunyi vokal dalam suku kata tepat sebelum mas adalah i. Untuk kata kerja ini ada dua pola. Satu pola adalah untuk mengubah bunyi vokal i menjadi e. Jadi, hanashimasu. Yang artinya berbicara menjadi hanasemasu. Dapat berbicara. Tsukaimasu. Yang artinya menggunakan menjadi tsukaemasu. Dapat menggunakan atau dapat digunakan. Pola lainnya adalah sisipkan dare sebelum mas. Mimasu. Yang artinya melihat menjadi miraremasu. Dapat melihat atau dapat dilihat. Tapi beberapa kata kerja berkonjugasi secara tidak tetap. Kimasu. Yang artinya datang menjadi koraremasu. Dapat datang. Shimasu. Yang artinya melakukan menjadi dekimasu. Dapat melakukan. Jadi mohon hafalkan ya. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita memperkenalkan beberapa kata yang menggambarkan suara elektronik. Itu suara mesin kasir membaca kode batang. Ya, kata untuk itu adalah pip. Kalau diulangi, pi, pi. Berikutnya. Ini adalah suara saat oven gelombang mikro selesai memasak. Kata untuk suara ini adalah cing. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan pit dan cing. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Kenta mentraktir saya makan sushi. Kita mengucapkan gochiso sama deshita setelah makan. Dan saya diberitahu kalau kita juga mengatakan gochiso sama deshita saat seseorang mentraktir kita. Apakah Anda menikmati pelajaran 35? Kalimat kunci hari ini adalah kredit kado wa tsukaemasu ka? Apakah bisa memakai kartu kredit? Ikutilah episode selanjutnya.